Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali dipertemukan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas tentang pentingnya seorang ayah menjaga kewibawaan ibu di hadapan anak-anak. Memarahi ibu ya di depan anak-anaknya ini bukanlah tindakan yang bijak ya, karena akan menyebabkan hilangnya kewibawaan sang ibu, dan juga bahkan anak ya yang mencintai ibunya akan membuat perlakuan bapaknya yang kurang baik kepada sang ibu bisa membuat sang anak membenci bapaknya. Jadi ada dua pengaruh negatif dari memarahi seorang ibu di depan anak-anaknya. Yang pertama menyebabkan jatuhnya kewibawaan sang ibu di depan anak, atau bisa jadi sebaliknya ya, anak-anak yang sangat mencintai ibunya melihat ibunya dimarahi oleh bapaknya kemudian membuat bapaknya dibenci oleh sang anak. Demikian juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir ya, bahwa seorang ibu hendaknya memberikan contoh yang baik terutama di hadapan anak-anak perempuan. Kalau dia memiliki anak-anak perempuan, maka ibu hendaknya memberikan contoh dan juga mempersiapkan anak-anak perempuannya tersebut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Hendaknya anak-anak perempuan dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan juga ihtimam perhatian terhadap permasalahan kebersihan. Karena nanti dia akan menjadi seorang istri, karena nanti dia akan menjadi seorang ibu. Maka perkara ini adalah sangat penting untuk dicontohkan kepada anak-anak perempuan. Baik, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Berkata Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullah ta'ala, ayuhal abawan, alaikuma bitaqwallahi subhanahu fisirri wal alan, wal ikthari minad du'ai lil abna bil hidayati wassalah. Kemudian beliau masih berbicara tentang apa yang seyogianya dilakukan oleh bapak dan ibu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, hendaknya kalian berdua, ini wahai para ayah, wahai para ibu, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam kesendirian kalian, demikian juga ketika kalian berada di tengah-tengah manusia. Jadi takwa Allah bukan hanya ketika kita berada di tengah-tengah manusia, tapi juga ketika kita berkesendirian. Demikian juga hendaknya, ya. Nah, kenapa beliau memerintahkan untuk bertakwa? Karena takwa ini merupakan wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita untuk mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Ya, takwa ini kunci kita keluar dari segala macam permasalahan. Ini perlu kita ketahui, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, tidak sampai di situ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya penting sekali bagi para orang tua untuk melazimi takwa Allah, untuk senantiasa dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menghadapi permasalahan terhadap anak-anaknya, maka solusinya adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya, bahkan dalam setiap permasalahan. Solusi kita apabila kita menempuh kesulitan, ya, masalah adalah takwa Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Qala wal iktsari minad du'a lil abna. Dan hendaknya kalian, wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para ibu, memperbanyak doa untuk kebaikan sang anak. Ya. Bil hidayati wassalah, ya, mendoakan hidayah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Demikian juga agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang saleh. Fa innallaha yataqabbalu minal muttaqin wa yastajibu lil muttaqin. Karena Allah akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa dan akan mengabulkan doa orang-orang yang bertakwa. Ini pentingnya ketakwaan. Takwa ini merupakan modal kita dalam menghadapi permasalahan dan modal kita pula agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Subhanahu wa taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima dari orang-orang yang bertakwa, baik itu amalan maupun doa mereka. Ya. Maka alhamdulillah. Maka doa orang yang bertakwa, ya, maka amalan orang yang bertakwa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga doa orang yang bertakwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbku wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Sehingga orang tua, ya, dia ketika membaca ayat-ayat ini, dia mendoakan kesolehan anak-anaknya, mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Baik. Wa qala subhana, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Demikian juga Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila mereka bermunajat kepadaku. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia berdoa, apalagi dia adalah seorang yang bertakwa, ya, menjauhi dirinya dari makan makanan yang haram, dari harta-harta yang haram, ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua hendaknya senantiasa mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan. Ya. Dan perlu kita perhatikan juga masalah kehalalan harta yang kita konsumsi, karena ini akan berpengaruh kepada terkabulnya doa kita. Banyak orang tua yang tidak peduli, ya, dengan harta yang mereka konsumsi, yang dia dan anak-anaknya konsumsi. Ya, ini akan berpengaruh kepada terkabulnya doa kita. Salah satu penghalang doa itu terkabul adalah masuknya harta yang haram, ya, ke dalam tubuh kita. Ya, mungkin sudah pernah kita sampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bercerita tentang seseorang, ya, yutilu safar ash'ad akbar yabuddu yadahi ila sama. Ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan berada dalam perjalanan yang jauh. Kemudian ash'ad akbar, ya, kusut, kemudian berdebu. Ya, rambutnya berdebu, tubuhnya berdebu, pakaiannya kusut. Kemudian apa? Ya muddu yadahi ila sama. Dia angkat tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, dia sanjung Allah Subhanahu wa taala, dia panggil dengan ucapan, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Ya. Yang harusnya kata para ulama, doanya ini dikabulkan oleh Allah. Sudah dalam keadaan safar, perjalanan jauh, kemudian dia sangat membutuhkan pertolongan Allah, kemudian dia angkat tangannya, ya, lalu dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, harusnya doanya terkabulkan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal'amuhu haram, ya, wa mashrabahu haram, wa mabasuhu haram, wa ghuriya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, kemudian dia tumbuh dari zat yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Na'udzubillah. Makanya Ustaz, kami sudah meminta kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh, kenapa tidak dikabulkan? Mungkin kita perlu melihat kepada harta-harta kita. Ya, mungkin ada di antara harta yang masuk atau makanan yang masuk, ya, ke tubuh kita dapati dari harta yang haram, ya. Jadi ini pesan beliau agar orang tua itu banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Di waktu-waktu yang mustajab ya, untuk bapak ya, antara azan dan iqamah, doakan anak-anak kita. Demikian juga kita bangun di sepertiga malam terakhir, doakan kebaikan untuk anak-anak kita ya. Setiap waktu kita doakan anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian perhatikan ini kata beliau ya. La tad'uani ala abnaikum, dan janganlah sekali-kali kalian itu mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Doa orang tua ini dikabulkan, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Sehingga janganlah kalian kemudian mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Nah, ini sering terjadi ya di tengah-tengah orang tua, terutama ketika mereka marah, ketika mereka melihat sesuatu yang tidak mereka sukai dari anak-anak mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka doakan kejelekan. Mereka doakan kecelakaan kepada anak-anak mereka. Maka yang demikian ya tidak boleh dilakukan oleh para orang tua. La tad'uan ala abnaikum. Janganlah engkau wahai ayah wahai ibu mendoakan kejelekan kepada anak-anak kalian. Ya, faqad tuwafiqu da'watukum baban min abwabil ijabah. Ya, wa waqtan min awqatiha. Karena bisa jadi doa yang Anda berdua panjatkan ini masuk ke dalam bab ya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala ya, atau bertepatan dengan waktu pengkabulan doa. Ya, fastajabat doa fatastajaba ad-da'watu wa yartaddu atharuha alaikuma wa yartaddu atharuha alaikuma. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut ya, doanya dikabulkan, kemudian kembalilah ya pengaruh dari doa tersebut kepada Anda berdua. Ya, karena mendoakan keburukan untuk sang anak ya ternyata benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi keburukan yang diminta. Maka siapa yang merasa bersedih nanti? Orang tua. Siapa yang merasa susah? Orang tua. Ya, melihat anaknya menjadi korban dari doa kejelekan yang dia sendiri panjatkan. Ya. Waqad yamradul waladu bisababi da'watikuma. Bisa jadi ada anak-anak yang sakit karena doa kalian berdua. Ya, fatadura bihi indal atiba, kemudian kalian berdua ya berkeliling ke sana kemari ya, menemui para dokter untuk mencari kesembuhan. Ya. Waqad yamutul waladu aw yusabu bihadithin minal jara'id du'ai alaihi. Dan bisa jadi seorang anak mati, bahkan mati meninggal dunia atau terkena kecelakaan karena kejahatan doa yang dipanjatkan orang tua kepada anak-anaknya. Ada teman yang pernah cerita ya, seorang bapak ya, anaknya merengek-rengek untuk dibelikan motor, padahal bapaknya tidak punya uang. Akhirnya dengan kesal mungkin cari uang kesana kemari, cari hutangan kesana kemari, sang bapak pun membelikan motor kepada sang anak. Namun karena dia kesal sama anaknya tadi ya, maka dia berikan kunci motor kepada anaknya, lalu terucap suatu ucapan yang jelek. Dia katakan ya, pakai ini sampai mati ya, atau semoga kamu pakai ini sampai mati ya. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan ya. Ketika anaknya keluar ya, motornya baru dipakai keluar, kemudian ditabrak mobil, mati anaknya ya. Ini ada sebagian teman yang bercerita seperti ini ya. Pas ketika saya menjelaskan bab ini, dia cerita ya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa doa orang tua itu baik kebaikan maupun keburukan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, fatajniyani samaratad da'wah ya mararatan wa hasratan, maka kalian pun akan mendapatkan buah dari doa kalian itu berupa kepedihan dan kerugian. Anda sendiri yang akan menuai ya akibat dari doa kejelekan yang Anda panjatkan doa kejelekan yang Anda panjatkan untuk anak-anak Anda. Ya. Jadi ini dari satu sisi. Kenapa kita tidak boleh mendoakan kejelekan kepada sang anak? Karena kalau itu bertepatan ya dengan waktu dikabulkannya doa, maka kita sendiri yang akan merasa kecewa, kita sendiri akan merasa bersedih, kita yang akan merasakan kepedihannya. Kemudian sisi lain, Ya, kenapa kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada sang anak? Ya. Wa hadza fadlan amma fi du'aikuma ala abna min mukhalafati li hadi nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang kedua, ya, kejelekan dari doa buruk kepada anak-anak, ya, ketika kita mendoakan keburukan kepada mereka, kita telah menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sisi lain dari doa kejelekan. Jadi bukan hanya kita akibatnya akan buruk pada diri kita, namun dengan mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita, kita telah menyelisihi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Faqad qala alaihi salatu wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian. Janganlah kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fastajibu lakum. Jangan sampai ya doa kalian atau ketika kalian berdoa ini bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa fastajibu lakum, maka kemudian Allah kabulkan apa yang menjadi permintaan kalian. Naudzubillah. Ya, jadi jangan kemudian kita ya mendoakan kejelekan kepada anak, ya. Jangan sampai nanti pas bertepatan dengan waktu yang mustajab, ya, terkabul apa yang kita minta, akhirnya anak kita pun merasakan akibat dari doa kejelekan yang dipanjatkan oleh kedua orang tuanya. Lantas bagaimana Ustaz? Ya, kadang-kadang kita kesal kepada anak. Kadang kan ucapan doa kejelekan ini muncul karena kekesalan orang tua. Mayoritasnya muncul karena kekesalan orang tua kepada anaknya. Ya, tidak puas kepada sang anak atau merasa dikecewakan oleh sang anak, maka keluarlah doa kejelekan tersebut. Maka solusinya barakallahu fikum, boleh kita marah kepada sang anak, namun yang keluar dari lisan kita tetap doa kebaikan. Satu hal yang kami dapati dari orang-orang Arab, ya, ketika kami belajar di Yaman, mereka kalau marah kepada anaknya, marah seperti kita marah, akan tetapi ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah doa. Ya, seperti ucapan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Marah, tapi doa yang keluar adalah doa kebaikan. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Allah yahdik, ya. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, inilah doa yang hendaknya mengalir di lisan-lisan kita ketika kita marah kepada sang anak. Didoakan kebaikan. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, kita merasa dia salah, biarkan Allah memberikan hidayah kepadanya. Aslahakallah, kita merasa dia salah, dia keliru, biarkan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Jangan kemudian kita doakan dengan doa-doa keburukan. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah seruan kepada seluruh bapak dan ibu. Jangan pernah Anda mendoakan kejelekan kepada anak Anda. Ya, walaupun Anda dalam keadaan marah, ya, tetaplah doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Baik. Qala la tukthira min as-siyahi was-sababi wasy-syata'im fil bait. Demikian juga wahai para ayah, wahai para ibu, janganlah Anda berdua ya banyak berteriak, ya, mencela, ya, syata'im, sabab dan syata'im ini sama, mencela dan banyak mencela di rumah. Ya, jangan kemudian apa bahasa kita ya, jangan mengumpat. Ya, jangan mengumpat di rumah. Ya. Fayaltakitul abna minkuma dzalik, sehingga nanti anak-anak itu akan meniru kalian, memetik keburukan tersebut dari kalian. Anak kita adalah mereka sangat mudah sekali mengadopsi apa yang kita contohkan. Ya, mengadopsi apa yang dicontohkan oleh orang-orang yang ada di dekat mereka. Ketika yang dicontohkan itu adalah kebaikan, insyaallah mereka akan mencontoh kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau yang dicontohkan itu adalah sebuah keburukan, maka mereka pun akan meniru keburukan tersebut. Ya, terutama masalah lisan. Anak-anak yang sering mendengar orang tuanya mengaji, ya, dia akan ikut melantunkan kalamullah. Anak-anak yang melihat orang tuanya berzikir, dia juga ikut akan berzikir, ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya suka mengumpat, suka mencela, suka membentak, anak-anak pun akan ikut. Makanya di salah satu sesi tanya jawab ada yang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa ya anak-anak saya itu suka teriak-teriak? Baik, kemudian saya tanya, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu di rumah juga suka teriak-teriak, mengangkat suara ketika berbicara? Iya Ustadz, ya sudah, jawabannya Anda sendiri tahu. Dari mana dia mendapatkan ilmu tadi? Ya, mendapatkan ilmu teriak-teriaknya tadi dari siapa? Ini dari bapak dan ibunya. Ya, sehingga hendaknya kita menjaga lisan kita di hadapan sang anak. Ya, demikian juga jangan ringan tangan. Ya, jangan ringan tangan. Kalau kita ringan tangan, ya anak pun akan ikut. Ya, misalnya sang kakak, anak kita yang pertama, kita ringan tangan. Nanti dia ringan tangan juga kepada adiknya. Ya, tapi bersikap bijaklah kalau ingin memberikan hukuman. Kalau kita ringan tangan, kemudian suka membentak, nanti sang kakak meniru dan itulah yang akan dia jadikan perlakuan kepada adik-adiknya. Karena bapaknya suka membentak, ya, dia merasa punya otoritas di hadapan adiknya, maka adiknya pun menjadi korban bentakannya nanti. Ya, jadi suasana di rumah nggak enak. Suasana di rumah nggak enak. Oleh karena itu orang tua jangan menjadi contoh buruk. Ya. Kemudian juga jangan sampai ada kontradiksi antara bapak dan ibu. Ini harus kompak. Ya, kalau bapak melarang sesuatu, ya ibu pun harus ikut melarang. Demikian juga sebaliknya. Kalau ibu melarang sesuatu, bapak juga harus ikut melarang. Jangan sampai ibu melarang, bapak memperbolehkan, atau bapak melarang, ibu memperbolehkan. Sebagai contoh, penggunaan gadget. Ya, ibunya wanti-wanti, jangan main gadget, murojaah dulu. Terus bapaknya bilang, ah nggak apa-apa, main. Ya, kontradiksi. Ya. Ini akan menimbulkan kebingungan pada sang anak, akhirnya juga apa yang dicita-citakan oleh orang tua tidak tercapai. Makanya perlu ada penyelarasan visi dan misi. Ya, manfaatkan waktu-waktu kita berdua dengan pasangan kita itu untuk apa? Menyelaraskan visi dan misi kita. Pak, gimana ini kebijakan kita berdua tentang gadgetnya si fulan anak kita? Ya, apakah kita berikan bebas atau ada waktunya atau seperti apa? Harus ada keselarasan, jangan kemudian tidak ada kekompakan. Ibu memperbolehkan, ya, kemudian ayah tidak mengizinkan. Ya, misalnya main, apakah boleh main ke tetangga? Ibunya bilang nggak boleh kamu main ke tetangga. Bapaknya bilang nggak apa-apa, biar kamu bergaul. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka akan muncul kebingungan dan kerancuan pada sang anak. Ini yang ingin diingatkan oleh beliau. Ya, qala la tuhadditsani wa tunaqud 6 ya la tuhadithani tanaqudan amama al-atfal wa tadaruban fil ara. Janganlah kalian itu mengungkapkan, menampakkan tanaqud, kontradiksi di hadapan sang anak, wa tadarub, dan pernyataan yang saling bertabrakan di depan anak, ya, fil ara, dalam pemahaman kalian, ya, dalam ide kalian. Jangan kemudian kalian ungkapkan perbedaan ini di hadapan anak-anak. Waqat ta'til ta'murul walada bi amrin, yaitu ibunya datang kemudian memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu. Wa ya'murul ab bi khilafihi, adapun bapak kemudian memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang menyelisih perintah sang ibu, ya. Misalnya itu tadi, ya. Ibunya bilang, "Sana kamu main sama tetangga, anak tetangga." Terus bapaknya bilang, jangan main sama anak tetangga. Ya. Jadi ibunya nyuruh, bapaknya melarang. Atau yang sebaliknya. Apa akibatnya? Fayaqul waladu fil hayrati wal ittirab. Maka sang anak pun terjatuh pada kebingungan dan kerancuan. Siapa yang harus saya ikuti? Ya, bapak melarang, ibu memerintahkan. Ya. Fawahhida amrakuma ala kitabi rabbikuma wa ala sunnati nabiyikuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian, wahai para ayah, wahai para ibu, menyatukan urusan kalian di atas kitabu rabbika, ya, kitabu ala kitabi rabbikuma, ya, di atas kitab, yakni kitabullah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan ala nafi' lil waladi fi dinihi wa dunya. Demikian juga kalian satukan pendapat kalian, ya, pada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada anak-anak kalian di dunia, ya, baik itu untuk agama maupun dunianya. Makanya kita itu ya pasangan suami istri itu harus sering-sering ngobrol, harus sering-sering berbicara, ya. Jangan kita sampai ya WA-an sama teman itu lebih intensif daripada obrolan kita dengan pasangan kita. Ini satu hal yang keliru. Ya, saya juga kadang-kadang heran ya. Sudah susah-susah cari istri kok kemudian lebih asik dengan orang lain ya. Harusnya istri itu kan dimanfaatkan. Artinya apa? Kita habiskan waktu kita bersama bersama dia, sama-sama membicarakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam mengurus anak. Ya, satukan visi misi kita, satukan pendapat kita. Ya, bermusyawarah. Kemudian setelah kita mendapatkan suatu hasil, terapkan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita nggak rancu. Ya, bapak ibunya nggak kompak, bapaknya melarang, ibunya menyuruh, atau bapaknya menyuruh, ibunya melarang. Masya Allah, ini adalah seruan yang sangat luar biasa dari Syekh Mustafa bin Al-Adawi, hafizahullahu ta'ala. Ya. Jadi beliau mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, senantiasa mendoakan kebaikan kepada sang anak. Kemudian jangan contohkan ucapan-ucapan yang buruk atau suara-suara yang tinggi di hadapan anak, karena mereka akan menirunya. Dan yang keempat, hendaknya ada kesamaan pemikiran antara bapak dan ibu sehingga tidak menimbulkan kerancuan pada diri sang anak. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai kita dari seruan kepada bapak dan ibu. Qala, kemudian beliau melanjutkan pembahasan baru ini. Ya, agar anak-anak itu diajari adab di hadapan orang yang lebih tua. Nah, ini juga adab, salah satu adab-adab Islami, bahwa anak-anak itu hendaknya menghormati atau bersikap sopan dan santun di hadapan orang tua. Tidak kemudian melangkahi orang yang lebih tua. Ya. Qala wayan bagi. Nah, ini sebenarnya cocok dengan adat kita di timur ya. Beda dengan di barat. Di barat itu kurang respeknya kepada orang yang lebih tua. Tapi di timur alhamdulillah ya, kita diajari memang dari kecil untuk menghormati yang lebih tua. Qala wa yanbaghi an yu'allima ar-rajulu auladahu at-ta'adduba ma'al kibar wa yu'arrifuhum bi huquqil kibar. Maka sudah selayaknya ya para orang tua itu mengajarkan anak-anaknya bagaimana beradab, bagaimana etika kepada orang-orang yang lebih tua, wa yu'arrifuhum bi huquqil kibar, dan memperkenalkan kepada mereka ya apa yang menjadi hak-hak orang yang lebih tua. Sawa'un ikhwanuhu al-kibar am ghairuhum min kibarisin. Sama saja ya, orang yang lebih tua di sini apakah itu saudaranya atau yang bukan saudaranya dari kalangan orang-orang yang lebih tua. Ya, falil kabiri haqqun. Maka orang yang lebih tua, barakallahu fikum, ini memiliki hak. Orang yang lebih tua ini memiliki hak. Sebentar, saya ambil cas-cas. Baik. Baik. Maka orang yang lebih tua itu memiliki hak. Ya. Fakama anna as-saghira yurham fakadzalika al-kabir yuqar. Kalau orang yang lebih muda itu dikasihi, maka orang yang lebih tua itu dimuliakan atau dihormati. Qala wa hiya jumlatun min al-adillati allati tahuthu ala ihtiramil kabir wa tawqirih. Dan berikut ini adalah sejumlah dalil-dalil yang memotivasi agar kita menghormati yang lebih tua dan memuliakannya. Ya. Jadi Islam itu ajaran yang sempurna. Ya, tidak hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Untuk orang yang lebih tua, ya, hendaknya kita menunaikan hak mereka untuk dihormati dan dimuliakan. Dalil-dalilnya yang pertama, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham shaghirana. Bukanlah termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang tidak mengetahui hak orang-orang yang lebih tua, dan juga dia tidak merahmati orang-orang yang lebih muda. Jadi bukan dari golongannya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini merupakan peringatan yang sangat serius, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ya. Apakah dia dimaksudkan bahwa orang yang melakukan ini kafir? Jawabannya tidak. Hanya saja ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang harus diseriusi. Ya, bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak, ya, orang-orang yang lebih tua dan tidak merahmati orang-orang yang lebih muda. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, secara mu'allak, kemudian di qad wasallahu Abu Awana. Mu'allak itu artinya tanpa sanad, ya. Jadi Al-Imam Bukhari hanya membawakan hadis tapi tidak membawakan sanadnya. Namun sanadnya, kata Al-Hafidh, ya, telah disambung oleh Abu Awanah dalam sahih, dalam kitab sahihnya, dari Muhammad bin Ishaq, ya, As-Saghani, dan yang selainnya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wa Nabi SAW mengatakan, arani atasawwaku bisiwak. Kata Nabi SAW, suatu ketika aku melihat diriku berada dalam mimpi, ya, atasawaku bisiwak. Dalam mimpi itu aku bersiwak dengan sepotong kayu. Faja'ani rojulan ahaduhuma akbar minal akhar. Maka kemudian kata Nabi SAW, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Salah seorang di antara mereka lebih tua daripada yang lainnya. Fanawaltu as-siwakal asghar minhuma, maka aku berikan kayu siwak kepada yang lebih muda di antara mereka berdua. Jadi dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi bersiwak, ya, sedang memegang kayu siwak, kemudian ada dua orang datang. Nabi berikan kayu siwak itu kepada yang lebih muda. Faqilali, maka kemudian dikatakan kepadaku, kabbir. Ya. Kabir, yang lebih tua terlebih dahulu. Nah, jadi ada yang menegur beliau. Beliau ditegur, hendaknya kau berikan kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Maka kemudian kayu siwak itu aku berikan kepada yang lebih tua di antara mereka berdua. Baik, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Orang yang lebih tua itu hendaknya mendapatkan prioritas. Sering kita ketika acara makan, ya. Acara makan ini adab yang sering dilupakan oleh anak-anak muda. Misalnya acara makan di sana ada yang tua, ada yang muda, ya, ada yang berilmu, ya, ada yang lebih berilmu, ya, dari kalangan para asatidzah dan yang semisalnya, ya. Kemudian tuan rumah mempersilakan makan. Maka bangkitlah anak-anak muda ini, terburu-buru mereka langsung kemudian mengambil makanan terlebih dahulu. Ini suatu hal yang keliru. Ya, menyelisih adab Islam. Harusnya yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, harusnya yang lebih tua terlebih dahulu. Ya, demikian juga yang berilmu. Nanti kita akan dapatkan di sini asar dari Ibnu Abbas bagaimana beliau memperlakukan Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit adalah penulis wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ya, dihormati sedemikian rupa oleh Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga yang berilmu terlebih dahulu, kemudian yang tua terlebih dahulu yang dipersilahkan. Jangan kemudian anak-anak muda ini langsung dia merangsek, ya. Kalau misalnya mereka mengatakan tunggu sebentar, ya kita tunggu. Ya, kita tunggu. Misalnya mereka lagi ada yang sedang berbicara, tunggu. Ya, ini namanya adab. Kecuali kemudian mereka mempersilahkan, tafadhol antum duluan, yang anak muda duluan, ya, karena kita lagi ada pembicaraan. Jadi masalah. Tapi kalau misalnya langsung dia nyelonong, ya, nyerobot, langsung ambil makanan terlebih dahulu, sehingga nanti makanan yang tersisa, apalagi makannya banyak, nggak ada yang disisakan, ya, ini sisa misalnya tulang-tulangnya, nah, ini termasuk kurang adab, ya. Dan saya melihat sering kali terjadi seperti itu, ya, anak-anak muda tidak punya etika, ya, maunya duluan, yang demikian adalah suatu hal yang keliru. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu makan, ya, dahulukan yang tua terlebih dahulu. Misalnya makan, ada bapaknya, ada ibunya, ya, siapa yang ambil nasi duluan misalnya? Persilakan bapaknya dulu, ya, kemudian ibunya, kemudian kakaknya, ya, kamu yang paling bungsu ya terakhir. Ini etika yang diajarkan dalam Islam, dahulukan orang yang lebih tua. Ya kan? Penting bagi kita untuk belajar etiket seperti ini, ya, belajar adab seperti ini. Dahulukan yang lebih tua. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Orang tua, orang yang lebih tua hendaknya diprioritaskan. Qala walamma jaa Huwaisah. Kemudian dalil yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala walamma jaa Huwaisah wa Muhayyisah. Ya. Ketika datang dua orang bersaudara. Yang pertama namanya Huwaisah. Ya, Huwaisah. Tashdid ya. Huwaisah. Yang kedua namanya Muhayyisah. Huwaisah ibn Mas'ud dan Muhayyisah ibn Mas'ud. Datang mereka berdua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba Muhayyisah yatakallam. Kemudian Muhayyisah langsung membuka pembicaraan. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Muhayyisah ini lebih muda daripada kakaknya siapa? Huwaisah. Maka Nabi mengatakan kabir kabir. Nah, yang lebih tua dulu, yang lebih tua dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridusin, yang dimaksud di sini adalah yang lebih tua usianya. Fatakallama Huwaisah. Kabir-kabir maksudnya ini kan yang besar. Bukan yang besar badannya, bukan. Tapi yang lebih besar usianya, yang lebih tua usianya. Fatakallama Huwaisah, thumma takallam Muhayyisah. Barulah setelah ditegur oleh Nabi SAW, Huwaisah berbicara terlebih dahulu, baru kemudian Muhayyisah ikut berbicara. Tapi yang dulu didahulukan akhirnya siapa? Huwaisah. Jadi kasusnya yang disebutkan ceritanya cukup panjang. Mereka berdua ini memiliki seorang saudara. Saudaranya itu diduga dibunuh oleh orang Yahudi. Maka mereka melapor kepada Nabi SAW. Ketika itu Muhayyisah memulai duluan. Padahal Nabi tahu Huwaisah yang lebih tua. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Huwaisah terlebih dahulu. Kabir-kabir. Ya, yang lebih tua. Ya, yang ngomong terlebih dahulu. Naam. Wala yutaqaddam as-saghir bil hadis qabla al-kabir, maka janganlah orang yang lebih muda ini memulai pembicaraan daripada yang lebih tua, kecuali kalau memang diizinkan, ya, dipersilahkan terlebih dahulu. Ya, misalnya yang lebih muda ini lebih fasih bicaranya. Ya, lebih teratur pembicaraannya. Kemudian yang tua mengatakan, "Antum aja deh yang bicara duluan." Ya, menjadi masalah. Tapi kalau dia tidak diizinkan, tidak ada izin terlebih dahulu, maka kembali ke hukum asal, yang tua didahulukan. Ya. Qala wa fi sahihain. Kemudian dalil yang keempat, dalam as-sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, aidan min hadithi Ibnu Umar, ya, juga dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan. Ini hadisnya sering kita ulang ya. Hadis tentang pertanyaan Rasulullah SAW tentang sebuah pohon. Apa pohon yang menyerupai orang yang beriman? Ya, sudah pernah kita jelaskan waktu bab memberikan pujian kepada anak. Baik. Kemudian di sini Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jimarin." Ya. Dahulu kami berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau diberi jimar. Ini jimar nakhlah. Jimar ini apa? Bagian tengah pohon kurma, ya, yang sangat lembut, yang lembut dan ini bisa dimakan. Ya, kalau bahasa, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, umbut. Kalau bahasa kami di Bangka itu umbut. Ya, kelapa itu ada umbutnya kan. Kalau orang Jawa bilangnya pondoh, ya, pondohnya itu apa? Bagian tengah dari pohon itu yang kalau dibuka keluar itu biasanya kalau dimasak ya, di lempah atau di sayur, wah itu enak sekali, ya, pakai santan itu enak. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan ke hadapan beliau umbut atau pondoh dari kurma. Kemudian beliau bertanya, Inna minasyajari syajaratan mathaluha kamathalil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon, ya, di mana pohon tersebut, ya, permisalannya seperti permisalan seorang muslim. Fa'aratu an akula hiya nakhlah, maka aku ingin menjawab pohon itu adalah pohon kurma. Kemudian kenapa Abdullah bin Umar tidak ikut menjawab? Fa'idha ana asgoril qawm, ya, fasakattu, karena ketika itu aku adalah orang yang paling muda, maka aku pun diam, kata Abdullah bin Umar. Jadi memang ini sudah diajarkan oleh mereka, ya, kalau orang yang lebih muda itu dia harus menunggu orang yang lebih tua. Kalau orang yang lebih tua belum berbicara, jangan bicara. Maka ketika ketika Abdullah bin Umar melihat orang yang lebih tua tidak berbicara, maka beliau tidak berbicara terlebih dahulu. Padahal beliau tahu jawaban dari pertanyaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah pohon kurma. Fasakatu, maka aku pun diam. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hiya nakhlah. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Syahid dari hadis ini bahwa Abdullah bin Umar tidak berbicara karena beliau yang lebih muda. Ada orang-orang yang lebih senior daripada beliau tidak ikut berbicara, maka beliau pun diam. Qala, kemudian dalil selanjutnya, ya, wa bi sahih Muslim min hadits Samurah bin Jundub. Ya, disebutkan dalam sahih Muslim dari hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman fa kuntu ahfad, ya, fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Ya, kata Samurah bin Jundub, saya hidup di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup, saya masih muda, saya masih anak-anak. Fa kuntu ahfad, dan aku menghafal hadis-hadis beliau. Jadi banyak hadis yang dihafalkan oleh Samurah bin Jundub. Ya, beliau masih muda atau bahkan masih anak-anak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga banyak hadis yang beliau dapatkan. Qala fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Dan tidaklah ada yang mencegahku untuk menyampaikan hadis tadi melainkan di sana ada sekelompok orang yang lebih senior daripadaku. Ya, ini Samurah bin Jundub, dia tidak kemudian menyampaikan itu. Kenapa? Ada yang lebih berhak untuk menyampaikannya. Orang-orang yang lebih senior daripadaku itu lebih banyak. Biarkan mereka yang berbicara. Saya masih muda. Toh nanti akan datang saatnya, ya. Orang yang tua ini kemudian meninggal dunia, yang menggantikan adalah yang lebih muda. Akan ada saatnya. Tapi sekarang, ya, ada orang-orang yang lebih tua usianya, maka biarkan mereka yang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan hendaknya yang lebih muda ini memberikan salam kepada yang lebih tua. Ya, hendaknya yang lebih muda, ya, memulai memberikan salam kepada yang lebih tua. Jadi ini adab memberikan salam, ya, yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Baik. Terus bagaimana? Apakah kita harus merunduk-runduk kepada orang yang lebih tua? Jawabannya nggak boleh, ya. Nggak boleh kemudian merunduk-runduk. Kalau ada mengangguk saja sebagai bentuk isyarat penghormatan, assalamualaikum kemudian mengangguk, maka nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai merunduk-runduk, yang demikian telah warid larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dahulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya. Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu ayan hanilahu. Ada Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, seseorang di antara kami ketika dia bertemu dengan teman atau saudaranya, apakah kemudian dia perlu membungkukkan diri? Maka kata Nabi SAW, la, jangan. Ya, Nabi melarang untuk membungkukkan diri. Kalau sekedar mengangguk saja enggak jadi masalah, memberikan isyarat anggukan. Ya, monggo Pak, monggo Bu, kalau di Jawa, ya. tapi nggak perlu kemudian sambil merunduk-runduk. Makanya perlu kita koreksi meme yang sebagian yang belakangan ini beredar, ya, mengatakan mana ini adab ini, sudah hilang adab ini sampai merunduk-runduk seperti itu. Tidak seperti itu juga, ya, karena ada larangannya dari Nabi alaihi salatu wasalam merunduk-runduk seperti itu di hadapan orang, walaupun itu di hadapan orang yang lebih tua, ya. Nah, kecuali kalau memang misalnya di jalan, ya, dia ingin membuka jalan sehingga terpaksa dengan tangannya dia taruh ke bawah untuk agar isyarat, sebagai isyarat agar orang memberikan jalan, ya, ini beda lagi. Jadi dia bukan untuk merunduk dalam tujuan untuk memuliakan seseorang, tapi untuk isyarat untuk membuka jalan. Yang demikian tidak mengapa, insya Allah. Baik, tapi kalau merunduk-runduk dalam bentuk menghormati, yang demikian telah warid larangannya dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Makanya itu bukan budayanya Islam, ya. Misalnya diambil dari budaya kayak budaya Jepang atau budaya Korea, ya. Budaya Korea, ya. Yang seperti ini juga perlu kita perhatikan. Anak-anak diikutkan bela diri, kemudian sekre dulu dia di hadapan senseinya, ya. Hop, seperti itu. Ya, yang demikian dilarang dalam Islam, ya. Maka jangan cari bela diri yang mewajibkan seperti itu. Ya, ada kawan-kawan yang sudah mengerti, ya, mereka membuka dojo-dojo yang tidak lagi mempraktekkan praktek kehormatan yang berlebihan seperti itu, ya. Nah, anak-anak kita masukin ke sini saja. Tapi kalau misalnya dia harus merunduk-runduk seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, maka hendaknya kita larang. Baik, jadi menghormati orang yang lebih tua juga ada batasannya, tidak kemudian sampai melanggar syariat. Qala fali hadhihi al hadis wa li ghairiha yujiru bil ab ay yu'allima auladahu as-sighar ihtiram al-kibar. Ya, maka dari hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis lainnya, ya, sangat penting bagi seorang bapak untuk mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk menghormati yang lebih tua, ya. Wa min ghairihim, demikian juga menghormati yang selain mereka. Jadi selain menghormati kakak-kakaknya, maksudnya, ya, hendaknya orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menghormati kakak-kakaknya, demikian juga orang lain yang lebih tua daripada mereka. Fakhasatun idza tafawatul asnanuhum ya bi suratin akbar. Terutama apabila usia mereka terpaut jauh. Makin tua orang tersebut, makin berjarak usianya dari kita, maka hendaknya semakin kita hormati. Ya. Fakullama kana farikus sin akbar istada'a dhalika ihtiraman wa tabjilan akthar. Maka semakin jauh beda usia kita dengan orang tersebut, maka yang demikian lebih menuntut kita untuk menghormati, ya, dan memuliakannya. Wal yakum as-sigharu ala khidmatil kibar, demikian juga hendaknya yang lebih muda memberikan pelayanan kepada yang lebih tua. Nah, ini juga di antara etika yang diajarkan dalam Islam, ketika ada suatu forum, maka yang memberikan pelayanan itu adalah yang muda. Yang muda kemudian memberikan pelayanan kepada yang lebih tua. Ya. Wa khassatan inda wujudi farikin kabirin fi sin. Terlebih lagi kalau adanya perbedaan usia yang sangat jauh. Inda istita'ati as-saghir al-qiyam bil khidmati kadzalik. Demikian juga ketika yang muda ini memang mampu untuk melayani yang lebih tua. Ya, misalnya ketika di forum, ya, menghidangkan makanan. Siapa yang membawa makanan kemudian mengedarkannya? Yang lebih muda. Siapa yang membawa nampan teh misalnya, ya? Jangan yang tua-tua yang kemudian menaruh teh tersebut untuk yang lebih muda. Kita yang berusia lebih muda, ini juga ibu-ibu penting, ya. Kalau misalnya kita dalam acara melihat ada bibi kita atau mak kita, ya, kemudian mereka yang mengitarkan minuman, ya, kita jangan kemudian ngobrol saja. Kita begitu melihat ada bibi kita, makcik kita, ya, bule kita yang ngusung minuman, langsung kita biarkan, saya aja bule, saya aja makcik ambil, kemudian putarkan itu ke tamu-tamu, ya. Jangan kemudian bibi kita yang lebih tua, ya aib, ya aib kalau kita melihatnya. Kalau di Arab sana itu mereka melihat ada orang tua seperti ini, aib mereka langsung bangkit mereka. Ami, ami, ami, ami. Ya, utruk, utruk, utruk. Ya, tinggalkan, tinggalkan. Biar kami saja, biar kami saja. Ya, jadi mereka tahu hak orang tua. Kalau bisa kita memberikan layanan kepada mereka, kita yang melayani mereka. Wa hadza adabun qad daraja alaihi salafun salih rahimahumullah. Dan ini merupakan adab yang sudah menjadi kebiasaan salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya, jadi yang muda melayani yang tua, ini merupakan adab kebiasaan salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Lalu beliau berikan contoh bagaimana bentuk khidmah pelayanan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Yang pertama kisahnya Anas bin Malik. Qala fa fi sahih Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni laqa'imun 'alal hayy 'ala umumati askihim min fadikhin lahum." Kata Anas bin Malik, ya, saya pernah melayani paman-paman saya. Askihim, ya, aku memberikan minum kepada mereka min fadikhin lahum, dari khomer, ya, dari khomer untuk mereka. Jadi ini sebelum diturunkannya ayat yang mengharamkan khomer. Jadi pengharaman khomer itu, ayat yang mengharamkan khomer itu turun di kota Madinah. Ya, dan itu secara bertahap pengharaman khomer. Yang pertama dikatakan bahwa dalam khomer ini ada kebaikan, ada keburukannya. Akan tetapi keburukannya ini lebih banyak. Ya, kita lihat bagaimana tadarruj, yakni bertahapnya turunnya sebuah syariat. Ya, di awal-awal tidak langsung diharamkan, karena yang namanya khomer ini dia mendarah daging, ya, di tengah-tengah bangsa Arab. Mereka tidak bisa hidup tanpa khomer di awal-awal dulu, ya. Kemudian maka disampaikan pertama kali turun ayat yang mengatakan bahwa khamar itu padanya ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukannya lebih banyak. Mungkin bertanya-tanya ini para pemirsa, apa kebaikan khamar itu? Ya, bagi bangsa Arab khamar itu, ya, ketika orang dalam keadaan mabuk dia minum khamar, dia akan keluar kedermawanannya. Harta yang dia miliki dia bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam keadaan mabuk, sedekah dia. Makanya ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih banyak. Kemudian naik lagi pada tingkatan yang kedua. Mereka dilarang untuk mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, jadi masih diperbolehkan minum khamar, tapi kalau sholat, ya, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Baru kemudian yang ketiga, diharamkan secara mutlak. Wajib untuk meninggalkan khamar. Nah, ini ketika ini, yakni hadis ini terjadi ketika khamar belum diharamkan. Maka Anas bin Malik menuangkan khamar bagi paman-pamannya. Bahkan ini adalah hadis yang menunjukkan mulainya pengharaman khamar. Ya. Wa ana asghoruhum bisin au wa ana asghoruhum sinnan. Dan ketika itu aku adalah, ya, orang yang paling muda di antara mereka. Nah, ini syahidnya. Beliau yang melayani paman-pamannya. Karena beliau adalah orang yang paling muda ketika itu. Faja'a rajulun, maka tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala innaha qad hurimatul khamr. Ada seorang laki-laki mengatakan sesungguhnya khamr telah diharamkan. Faqalu, maka paman-paman dari Anas bin Malik mengatakan, ya akfiha ya Anas, tumpahkan khamr-khamr itu wahai Anas. Ya fakafatuha, maka aku pun menumpahkan khamr-khamr yang sudah disiapkan tadi. Ini catatan kaki, fadikh. Fadikh ini adalah minuman yang terbuat dari kurma. Jadi kurma yang masih muda, kurma yang masih mengkal, ini dibelah, kemudian dibuang bijinya, lalu direndam. Ya, sampai kemudian terfermentasi. Karena cuaca yang panas, terfermentasi, sehingga dia berubah menjadi khamr. Ya, berubah menjadi khamr. Jadi adalah salah satu mekanisme pembuatan khamr di masa dulu. Jadi kurma-kurma muda itu dibelah, dibuang bijinya, lalu air tadi direndam. Sebagian ulama mengatakan dididihkan. Jadi air tadi dimasak, ya, kurma tadi dimasak, kemudian airnya tersebut akan menjadi khamr karena terfermentasi. Makanya dulu min babil faedah Syekhuna Abdullah Abdullah bin Umar Al-Mar'i bin Buraik, ya beliau pernah cerita dulu di Masjidil Haram ada dua orang penuntut ilmu barakallahu fikum yang bikin minuman, ya. Jadi awalnya itu dia pengen bikin seperti infused water. Dia ambil kurma muda lalu direndam. Direndam lalu ditaruh di bejana. Nah, kemudian bejana ini mereka taruh di satu tempat di Masjidil Haram dan ketika itu kota Makkah sedang panas-panasnya. Ya, kemudian mereka tawaf. Tawaf, ya mungkin ketika itu waktunya padat sehingga mereka butuh waktu yang cukup lama. Nah, setelah mereka tawaf, ya mereka mencari minuman yang tadi mereka buat. Ya, ternyata minumannya sudah terfermentasi. Mereka langsung menegak minuman tadi, tiba-tiba hilanglah kesadaran mereka. Mabuk. Ya, bayangkan ada dua orang penuntut ilmu, tentu penampilannya penuntut ilmu beda ya, jenggotan sunnah, full sunnah. Tapi mabuk di depan Ka'bah. Ya, karena ketidaktahuannya tadi, ya minumannya telah berubah menjadi khamar, terfermentasi. Maka minuman fadih ini tadi, ya ketika datang orang yang mengkhabarkan kepada kaum muslimin bahwa itu telah diharamkan, maka Anas bin Malik menuangnya semua ditumpahkan oleh Anas bin Malik. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Anas bin Malik melayani paman-paman beliau. Yang muda melayani yang tua. Baik. Wa akhraja Ibnu Sa'din fi Tabaqat. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'd dalam Tabaqat bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih dari Asy-Sya'bi, beliau mengatakan akhadha Ibnu Abbasin li Zaid ibn Thabit ya birriqabi. Kata Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, suatu ketika Abdullah bin Abbas mengambilkan pijakan kaki untuk Zaid bin Thabit. Jadi untuk naik ke atas onta atau naik ke atas kuda, ya ada pijakan kaki. Nah, ini diambilkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melayani Zaid bin Thabit. Ya. Kemudian kata Zaid bin Thabit, "Tanaha ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, menyingkirlah engkau wahai sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu saya dilayani seperti ini. Faqala, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Hakadza naf'al bi ulama'ina ya wa kubara'ina." Inilah perlakuan kami kepada para ulama kami dan orang-orang yang lebih tua daripada kami. Ya, orang-orang tua kami. Ya. Senior-senior kami ya, senior-senior kami. Nah, lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Tapi dia memberikan pelayanan kepada Zaid bin Thabit. Ya. Dan di sini kata Abdullah bin Abbas, demikianlah perlakuan kami bukan hanya kepada orang yang lebih tua, tapi juga kepada orang-orang yang berilmu. Jadi bukan salah kalau kita kemudian melayani seorang alim, melayani seorang syekh, ya. Apa yang menjadi kebutuhan syekh, misalnya ketika syekh keluar dari masjid baru muhadharah, kita ambilkan sandalnya, kita bukakan pintunya, ya, kita muliakan beliau, apa yang menjadi hajat beliau, kita berikan di hadapan beliau, ini bukan satu aib. Ya, demikian juga kepada guru-guru kita. Kadang kita berada dalam sikap yang kurang ya kepada guru-guru kita. Ya, jadi Ahlussunnah itu tawassut dia. Dia berada di pertengahan. Kita enggak gulu sampai harus cium kaki, sampai nyari berkah sang guru. Enggak, tapi juga dihormati. Kalau guru sedang lewat, berikan jalan kepada beliau untuk lewat, ya. Jangan kemudian berdesak-desakan, dia tahu ada gurunya di belakang, ya. Kemudian dia biarkan saja ya, seolah-olah enggak. Persilahkan dulu guru, guru itu dihormati. Ya, guru itu hendaknya dihormati. Kalau misalnya dia keluar dari masjid ambil sandalnya, muliakan guru. Ya. Demikian juga bukan merupakan satu hal yang aib ya kalau kita mencium tangan guru. Ini salah, di sebagian sekolah-sekolah salafi, sebagian-sebagian sekolah sunnah, ini tidak diajarkan cium tangan guru. Ya. Kalau sekarang talolah, kalau sekarang masih pandemi, tapi di luar pandemi tidak mengapa kita cium tangan orang yang lebih tua, cium tangan guru kita. Ini adab yang baik, penghormatan kepada guru. Tidak terlarang. Ya, coba lihat sekarang, malah di sekolah-sekolah yang notabene sunnah, kadang-kadang ustadznya itu diperlakukan seperti teman. Tidak ada penghormatan sama sekali kepada ustadznya. Padahal termasuk adab menuntut ilmu itu adalah memuliakan seorang guru. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Ya, antum sebagai orang tua, ajarkan kepada anak-anak, nak, ustadz-ustadzahmu di sekolah itu dihormati. Ya, dimuliakan. Jangan kau anggap seperti teman-temanmu sendiri. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa yang muda melayani yang tua, akhrajal Bukhari min hadithi Anas radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala Fa'ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in wa anazatan yastanji bil ma. Ya. Dahulu dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Anas mengatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW masuk ke dalam WC, kemudian aku pun mengambilkan, ya, bersama seorang anak, aku mengambilkan air seember untuk beliau dan juga mengambilkan tombak kecil untuk beliau. Ini habis menunaikan hajat, beliau berwudu kemudian sholat sehingga butuh ada tombak di sana, ya. Nah, ini dalil bahwa Anas bin Malik melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasama adilatun akhar kathirah, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain fi hadzal bab yang menunjukkan atau yang berbicara tentang bab ini. Fal yura'i hadzal adab, maka hendaknya adab seperti ini dijaga. Wal muwafiq man wafaqahullah, dan orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati yang lebih tua, ya, dengan tetap memperhatikan batasan syar'i. Ya, tidak gulu, tidak berlebihan, ya, tidak juga la ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan namun juga tidak meremehkan apa yang menjadi hak mereka. Wallahu taala alam bisawab, ya, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang mu'assirat ala tarbiyatil abna. Pihak-pihak mana saja yang memberikan pengaruh kepada pendidikan anak, nah ini harus dicermati oleh para orang tua. Jadi bukan hanya dia dan istrinya saja yang memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak. Banyak lagi faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi tarbiyatul abna, pendidikan anak. Apa saja ini, insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, ya. Kita bertemu lagi pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.